Oke, bareng bersama New Palapa, langsung saja ya. Mbaknya sabar dulu ya mbak ya, nanti diturutin kok. Untuk maju, terima kasih. lanjut lagi ya. Mantap.